saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benahi. Kita kudu berbenah diri. Harus ada perbaikan dalam thalabul ilmi. Ikuti mana yang antum mampu, kemudian telateni sampai selesai. Gak penting seorang itu hadir di sini, hadir di sana, semua kajian dia hadir, tapi gak ada yang dia tekuni. Itu bukan belajar benar. Ya Ustaz, saya cuman mampu hadir jam 11 setiap hari Ahad. Silakan, tapi tekuni. Itu lebih bagus daripada ngawur ngajinya. Silakan, tapi tekuni. Jangan bolong, bela. Kalahkan kesibukan yang lain, bela itu sampai selesai. Jadi coba, ayuhal ikhwah, hafizakumullah, perbaiki. Sering hadir ngaji itu bagus. Tapi lebih bagus lagi al-mudawamah. Antum kontinu. Inna ahabbad din 'indallah adwamuha wa in qall. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi dia kontinu. Adwamuha wa in qall. Yang sedikit tapi kontinu.